Apa hukumnya bila kita meminta tolong kepada seseorang untuk menguruskan sebuah urusan, misalnya pembuatan kartu keluarga atau SIM, lalu kita memberinya imbalan, apakah ini termasuk dari hadits Nabi SAW? Nabi Muhammad Nabi SAW qala, "Man syaffa li akhihi syafa'atan fa uhdiya lahu hadiyyah fa qabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabir riba." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Fisnadihi maqal. Syekh katakan fisnadihi maqal. Artinya dalam sanadnya ada pembicaraan. Maksudnya hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah memang, tapi maknanya benar. Siapa memberi syafaat kepada temannya, memberi bantuan syafaat. Dan syafaat yang diinginkan di sini bukan membantu dalam istilah dia bantu pekerjaan, enggak. Saya misalnya kenal seseorang. Ya. Kenal misalnya seorang. Kemudian saya katakan, kamu datang ke orang itu dan kamu minta pinjaman, misalnya dia ingin minta pinjaman. Saya bilang kepada orang tersebut, ini si fulan butuh hajat, tolong kamu pinjam. Diberi. Orang ini beri saya imbalan. Ini yang dikatakan waqad ata baban adhiman babir riba. Kemana syafaat? Dia sebagai perantara. Jelas? Yang jelas saya enggak ingin masuk dalam banyak rincian. Si penanya menghubungkan dengan hadis ini itu adalah penghubungan yang tidak pada tempatnya. Satu. Kita kembali kepada asal pertanyaannya. Meminta tolong kepada seorang untuk mengurusi sebuah urusan, ya. Pembuatan kartu keluarga dan SIM, kemudian diberi imbalan, ya. Dan seperti ini insya Allah tidak apa-apa, dia memberikan imbalan sepanjang orang tersebut bukan orang yang pegawai di instansi yang dia uruskan. Misalnya kalau misalnya dia minta kartu pembuatan kartu keluarga, orang tersebut orang yang kerja di kecamatan misalnya, minta tolong kemudian diberi imbalan, yang sepertinya nggak boleh, riba. Ya. Demikian pula kalau misalnya orang di kepolisian bikin SIM, dia kerja di situ, diberi imbalan, ini nggak boleh, riba. Tapi kalau orang lain di luar, ya tangganya misalnya, nggak ada urusannya dengan kepolisian, dia datang kantor polisi bikin SIM, bikinkan untuknya SIM, maka insya Allah nggak apa-apa, diberi imbalan.